basah di pipi tiada mengering. Tak lagi tawa, hanya duka. Hilang harapan untuk bahagia. Hatiku hancur berkeping-keping. Pedih ku rasakan kau tinggal pergi. Bunga di hatiku kini telah layu. Tak mungkin lagi berkembang. Walau kepedihan tiada berkepi, namun hatiku kan tetap sabar. Biarlah yang tersisa tinggalkan dalam hidupku. Air mataku hilang harapan untuk bahagia. Hatiku hancur berkeping-keping. Pedih ku rasakan kau tinggal pergi. Bunga di hatiku kini telah layu. Tak mungkin lagi berkembang. Tiada bertepi, namun hatiku kan tetap sabar. Biarlah yang tersisa tinggal kenangan sampai akhir menutup mata. Sampai akhir menutup mata.